Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat iman. Sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita perbanyak haturkan untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, ahlul bait beliau dan pengikut beliau yang senantiasa memegang sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dakwah salafiyah yang ketiga, yaitu dakwah sunnah wal jamaah, mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Sudah tiga prinsip yang kita pelajari ya dari bab ini. Yang pertama kita belajar tentang bahwasanya dakwah sunnah wal jamaah itu mendakwahkan, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua, dakwah sunnah itu mendakwahkan tauhid. Nah, yang ketiga adalah dakwah sunnah wal jamaah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kalau kita perhatikan dari susunan tiga bab ini atau tiga prinsip yang tertulis di sini ya, maka prinsip yang berkaitan dengan manhaj, yaitu pemahaman para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah mendakwahkan tauhid, itu diletakkan di dijadikan sebagai prinsip yang utama, yang pertama dan yang kedua. Karena memang kemudian baru setelah itu ibadah, ya kan? Karena memang ibadah tidak akan bisa bermanfaat, ibadah tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pemahaman yang benar. Ya, tidak ada manhaj yang benar dalam beragama, tidak di atas ajarannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ibadah juga tidak akan bermanfaat ketika tidak ada tauhid, ya. Makanya yang ketiga itu tentang ibadah. Secara bahasa ya, ibadah itu artinya adalah merendahkan diri serta ketundukan, at-tadzallul, ya, merendahkan diri kepada adalah merendahkan diri, itu namanya ibadah. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Adalah ibadah adalah nama yang mencakup, suatu istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Kalau kita lihat terminologi ataupun istilah ibadah yang digunakan dalam syariat kita, ternyata ibadah itu maknanya sangat luas. Ternyata ibadah itu tempatnya bukan hanya di masjid saja, tapi dimanapun kita berada adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dari definisi ini kita bisa mencatat bahwasannya ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah berupa ucapan. Ya, mohon maaf, bukan hanya dua macam ya. Tapi ibadah ini mencakup tiga macam. Yang pertama ada ibadah hati, yang kedua ada ibadah lisan, yang ketiga ada ibadah anggota badan. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ya, semua yang ada di tubuh kita ini memiliki kesempatan untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah SWT. Hati kita punya kesempatan untuk menyembah Allah. Lisan kita juga punya kesempatan untuk menyembah Allah. Anggota badan kita juga demikian, memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Islam ini adalah agama yang adil, memberikan kepada semua anggota badan, semua yang ada pada diri kita ini kesempatan untuk beribadah. Di antara tiga macam ibadah ini, manakah ibadah yang paling tinggi kedudukannya di antara tiga ibadah ini? Maka jawabannya adalah ibadah hati itu lebih tinggi daripada ibadah yang lain. Ibadah qalbiyah, ibadatun qalbiyah, ibadah hati itu lebih tinggi kedudukannya, paling tinggi daripada ibadah badan dan ibadah lisan. Mengapa demikian? Ya, karena semua ibadah lisan ataupun ibadah badan, ibadah yang tampak, itu tidak akan diterima jika tidak ada ibadah hati. Apa ibadah hati itu? Berupa tauhid, berupa ikhlas. Ini yang paling, ini adalah dasar yang paling pokok agar ibadah itu bisa diterima di sana, adalah tauhid. Ya. Makanya keikhlasan itu letaknya ada di hati. Makanya keikhlasan itu letaknya ada di hati. Baik. Kemudian kita akan sebutkan contoh-contoh daripada tiga macam ibadah itu. Ibadah hati contohnya seperti khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diuji oleh Allah sebuah dosa di hadapan matanya, ya. Pintu dosa hampir terbuka di hadapan matanya. Atau sudah terbuka di hadapan matanya, kemudian dia berusaha menghindar. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini dia telah melakukan ibadah hati. Hatinya sudah beribadah. Berupa apa? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya rasa takut yang menjadikan kita dekat adalah rasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk menjadikan kita jauh. Tapi kalau takut kepada Tuhan semesta alam, karena kita meyakini Allah melihat dimanapun kita berada, maka itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, roja, rasa harap. Yaitu ketika kita sedang ibadah, sedang beramal saleh, kemudian di dalam hati kita ada rasa optimis, ibadah ini akan menghasilkan rahmat Allah. Dengan ibadah ini akan menjadi sebab pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah. Maka yang seperti ini namanya harap, rasa harap, atau disebut dengan roja, ya. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ketika orang sudah mengupayakan hal tersebut, maka dia telah beribadah dengan hatinya berupa roja, ya. Contoh yang lain, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, tawakal, ya. Tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghbah, ya. Dan rahbah, senang dan takut dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ibadah qalbiyah. Yang itu adalah inti daripada ibadah, itu adalah ibadah apa? Ibadah hati. Kemudian yang contohnya ibadah lisan, tasbih, ucapan tasbih, zikir pagi petang, berdoa dengan lisannya, ya kan? Kemudian takbir, tahmid, bacaan-bacaan zikir yang lainnya. Ya, ini adalah ibadah dengan lisan. Memperbanyak istighfar, ini juga ibadah dengan lisan. Kemudian ibadah dengan anggota badan seperti salat, ya. Salat, zakat, haji, jihad dan sebagainya. Dan semua ibadah yang lahir ini, ya, ibadah anggota badan ataupun ibadah lisan, semuanya itu melibatkan hati semuanya. Melibatkan hati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ibadah qalbi yaitu ibadah yang berkedudukan paling tinggi, ya. Para pemirsa di muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna ibadah dan jenis-jenis ibadah, ya. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan bahwa ibadah itu menjadi tujuan utama penciptaan manusia dan juga jin. Jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini, dihadirkan di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan untuk memperkaya, bukan tujuan untuk makan-makan, minum-minum, tidur, ya. Kalau seperti itu tujuannya, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Manusia adalah makhluk yang bermartabat. Yang visinya diadakan di muka bumi ini adalah memiliki visi yang luhur. Visi yang bermartabat juga. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Adz-Dzariyat ayat 56-58, Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menginginkan supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang tujuan kita itu diciptakan, yaitu untuk beribadah. Illa liya'budun, untuk beribadah. Di samping itu, ayat ini juga menjelaskan bantahan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah SWT. Allah terangkan di sini, Allah memerintahkan kita untuk disembah, untuk menyembahnya. Ya. Kemudian Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin. Kami tidak menginginkan rizki dari mereka, dari penyembahan mereka kepadaku, kepada kami. Dan kami tidak menginginkan diberi makan sama mereka. Beda dengan Tuhan-Tuhannya selain Allah SWT. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah SWT, terkadang seorang untuk bisa menyembahnya harus menyajikan, harus mempersembahkan makanan. Bisa berupa binatang yang disembelih ataupun duit yang diberikan dan sebagainya. Yang diberikan kepada Tuhan itu, yang diberikan kepada jin penunggu gunung ini yang katanya penunggu gunung, penunggu laut, ya kan? Jadi yang memberi rezeki apa? Yang seakan-akan yang beri makan adalah penyembahnya. Dan ini sesuatu prinsip yang bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin Tuhan diberi makan oleh yang menyembahnya? Adapun Allah SWT, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak inginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaq, justru sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwah, yang sangat kuat, al-matin, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya, inilah tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah. Jadi kalau kita sudah tahu yang menjadi tujuan pokok itu hidup kita adalah ibadah, maka aktivitas ibadah itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Adapun yang lainnya hanya penunjang saja. Aktivitas-aktivitas non ibadah itu hanya sebagai penunjang supaya kita bisa meraih ya, visi utama kita berada di muka bumi diciptakan oleh Tuhan, yaitu ibadah. Kalau seandainya yang penunjang itu justru menghalangi aktivitas ibadah kita, maka tanpa tawar menawar. Tanpa tawar menawar itu ditolak. Ya. Kita tinggalkan lillahi ta'ala. Ini jadi aktivitas ibadah, ya, kegiatan ibadah harus mendominasi kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan kita diadakan di muka bumi adalah ibadah. Oh, kalau gitu kita harus banyak sholat, banyak puasa. Ya, silakan banyak sholat, banyak puasa. Itu ibadah yang besar. Oh, kalau gitu saya enggak usah kerja, Ustaz, ibadah aja. Ya, kita katakan tadi, ibadah itu apa? Ismun jami'un, nama yang begitu luas untuk menyebut kegiatan berupa ucapan maupun tindakan yang diridhoi oleh Allah. Segala tindakan ucapan yang diridhoi Allah itulah ibadah. Mencari nafkah ibadah enggak? Ya, bisa menilai ibadah. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqat dinarun anfaqtahu fi sabili fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajrun dinarun anfaqtahu ala ahlik. Rupiah yang engkau sedekahkan untuk membebaskan budak, rupiah yang engkau sedekahkan untuk fi sabilillah, dan rupiah-rupiah engkau berikan sebagai nafkah untuk keluargamu, maka rupiah yang paling besar pahala sedekahnya adalah rupiah yang engkau berikan nafkah untuk keluargamu. Jadi mencari nafkah itu adalah ibadah juga ternyata. Ya, kita bisa menyembah Allah dari mencari nafkah. Masya Allah, betapa indahnya agama Islam ya. Maka diniatkan. Ketika mencari nafkah pun, niatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalam aktivitas kita mencari nafkah, kita bisa sisipi dengan ibadah yang lain. Ibadah lisan, berbanyak zikir. Mereka yang ojol, ya kan, misalnya ojol sambil nunggu penumpang bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa beristighfar, ya kan? Ya, kemudian dan ibadah-ibadah yang lain ya. Nah, ini harus menjadi prioritas dalam diri kita. Dan kita tahu bahwasanya ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Maka ibadah yang wajib harus kita prioritaskan, harus utamakan daripada ibadah yang sunnah. Ibadah sunnah sebagai penyempurna ya. Jangan sampai kita salah prioritas, yang wajib yang sunnah didahulukan, salat duhanya istiqomah, tapi ya salat jamaahnya ataupun salat lima waktunya amburadul. Nauzubillah min dzalik. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mempelajari tentang pilar-pilar ibadah. Seorang supaya dia beribadah kepada Allah, dapat beribadah kepada Allah dengan benar, maka harus memperhatikan tiga pilar. Ada tiga pilar pokok. Ya. Yang pertama adalah al-hubbu. Al-hubbu itu cinta. Kemudian yang kedua al-khaufu, takut. Yang ketiga ar-raja, rasa harap. Nah, tiga hal ini harus ada pada setiap hamba agar dia dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Al-khauf, al-hubbu, cinta, al-khaufu, rasa takut kepada Allah, ar-raja, yang keempat adalah rasa harap. Ini harus menjadi satu, three in one. Ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Al-hubbu, rasa cinta. Nah, kan kita beribadah itu apa? Karena dorongan cinta kepada Allah. Cinta yang disertai penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping cinta, kita juga harus ada rasa khauf. Takut. Jadi beribadah itu juga harus takut. Takut apa? Takut kalau ibadah ini banyak cacatnya, sehingga belum bisa menunaikan syukur kita kepada Allah, padahal nikmat Allah begitu banyak, tidak berhenti-henti. Maksiat kita begitu banyak, dosa-dosa banyak, sudah itu ibadah penuh dengan kekurangan. Pantas kita untuk takut kepada Allah. Memang nyatanya seperti itu. Ya, astagfirullah wa natubu ilaih. Itu alasan kita untuk khauf, untuk takut kepada Allah ketika beribadah. Di samping itu juga khauf dalam ibadah. Kenapa? Alasan yang lain adalah takut kalau ibadah itu tidak diterima. Kita sangat butuh pahala. Nanti ketika amalan kita ditimbang di hari kiamat, betapa kita butuh walaupun satu butir pahala untuk memberatkan timbangan amal kita. Dan kita tidak tahu ibadah mana yang sampai menembus langit. Ibadah mana yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Imam Syafi'i, kalau enggak salah Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Seandainya saya tahu ada satu saja ibadahku yang diterima oleh Allah, akan saya jadikan hari itu sebagai hari raya bagiku. Akan saya syukuri, syukuran besar-besaran itu." Itu padahal Imam Syafi'i, siapa yang meragukan kesolehan Imam Syafi'i rahimahullah? Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana sifat penghuni surga ketika beribadah Allah, ketika beribadah kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka menyembah kepada kami, mereka beribadah kepada kami dengan rasa harap dan rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Allah sifati penduduk surga itu tiga sifatnya. Pertama, mereka bergegas, artinya mereka berambisi untuk mencari kebaikan, pahala sebanyak-banyaknya, yusari'una fil khairat. Yang kedua, mereka beribadah kepada Allah dengan harap, mengharap apa? Mengharap ampunan. Mengharap cinta, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah. Warahaba, dan cemas, takut. Mereka beribadah kepada Allah karena dengan cemas, takut. Kenapa? Takut kalau ibadahnya cacat, belum bisa bersyukur kepada Allah dengan ibadah itu. Yang kedua, dia takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah sifatnya orang-orang soleh, sifatnya para nabi dalam beribadah kepada Allah itu seperti itu. Ada rasa takut sehingga mereka tidak ujub dalam ibadah. Mereka tidak berbangga diri dengan ibadah yang dia lakukan, merasa bahwa ibadah sudah pasti diterima oleh Allah. Justru kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama yang lainnya, di antara ciri ibadah seseorang itu tidak diterima pahalanya di sisi Allah, itu ketika dia bangga, ya, sombong dengan ibadahnya, ya, merasa sombong dengan ibadahnya, ujub itu namanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini ciri bahasanya ibadahnya itu tidak diterima. Tapi ketika seorang beribadah kemudian ada rasa takut, khawatir ibadahku diterima enggak ya sama Allah, sehingga dia terus beribadah, berharap, berdoa. Setelah ibadah dia terus berdoa agar puasanya diterima, agar ibadahnya diterima, ya, berharap terus. Nah, ini ciri ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga roja, ya, rasa harap, mengharap rahmat Allah. Jadi boleh kita dalam beribadah, bahkan itu pilar ibadah, ya. Ketika kita beribadah mengharap rahmat Allah, mengharap ganjaran ataupun surga Allah, itu boleh. Tidak sebagaimana yang diyakini orang-orang sufi, kalau ikhlas, ikhlas tingkatan ikhlas yang sangat tinggi itu adalah ketika seorang itu beribadah bukan untuk cari surga dan takut neraka. Nah, ini namanya ghulu dalam beribadah. Ini tidak benar. Justru orang yang paling tinggi kualitas ibadahnya dan kualitas ikhlasnya memotivasi kita untuk beribadah itu cari surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah mengatakan contohnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling top, paling agung, yang semua ibadah tidak akan sah kalau tanpa ilmu. Menjadi pilar, menjadi pondasi semua ibadah. Menunjukkan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung. Ya, itu pun diiming-imingi surga oleh Rasulullah SAW. Apalagi ibadah yang di bawahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mencari surga, mengharapkan surga itu pilar ibadah justru. Ya, bukan perusak ikhlas. Para nabi ketika mereka beribadah mengharapkan surga Allah SWT. Karena surga Allah adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berdosa seorang beribadah mengharapkan surga Allah. Buktinya banyak hadis, banyak ayat yang memotivasi kita untuk mencari surga Allah SWT. Ya. Nah, tiga hal ini harus seimbang. Tiga hal ini harus ada dalam diri seseorang ketika beribadah Allah dan harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Rasa harap, rasa khauf, rasa roja. Ingat, rasa cinta, takut, khauf, roja, harap. Ini harus seimbang. Kenapa tidak? Kenapa harus seimbang? Karena kalau tidak seimbang, itu bahaya. Ibaratnya, ketika kita itu beribadah kepada Allah, ibaratnya kita itu ya seperti inilah, seperti pesawat. Ya. Sayap pesawat itu, antara sayap yang kanan dan sayap yang kiri, panjangnya sama atau tidak? Panjangnya kan sama. Bisa dibayangkan, kalau seandainya ada pesawat, sayap kanannya itu panjangnya 15 meter, sayap kirinya 5 meter. Kira-kira bisa terbang gak nih pesawat? Bisa sampai tujuan gak pesawat? Gak mungkin bisa sampai tujuan. Apalagi cuma pakai satu sayap, bisa terbang gak? Gak bisa. Apalagi gak pakai sayap, ya gak bisa terbang. Ya kan? Maka harus seimbang. Gak boleh orang itu lebih menitik beratkan khauf aja. Khauf, rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa harapnya minus ataupun kurang. Nah, ini yang terjadi putus asa nanti. Akan terjadi putus asa. Atau seorang dia hanya menitik beratkan rasa harap aja. Ya. Ini juga enggak akan bisa sampai, enggak akan bisa terbang kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Akhirnya dia apa? Meremehkan dosa. Ya, berargumentasi dengan apa namanya? Rahmat Allah agar ya dia bisa tenang melakukan dosanya, kan Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang. Jadi dosanya istiqomah, dihibur dirinya, bukan diajak untuk taubat tapi dihibur rahmat Allah, rahmat Allah, bukan ditakut-takuti. Kalau kita berbuat dosa itu ditakuti. Takut dulu kepada azab Allah. Baru kemudian diajak untuk bertaubat. Rasa harap. Nah, jadi enggak akan bisa terbang yang seperti itu. Ya. Jadi harus seimbang. Makanya para salaf, sebagian salaf mengatakan, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, enggak ada khauf, enggak ada roja, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa harap, maka dia sebagai seorang yang zindik. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa rojak saja, dengan rojak saja, rasa harap saja, maka dia sebagai orang murji'ah. Murji'ah itu sampai saking menitik beratkan rasa harap, mereka sampai mengatakan apa? Sampai mengatakan iblis itu mukmin. Iblis itu orang beriman. Dosa enggak berdampak gitu. Sedemikian kurang ajarnya iblis sampai dikatakan mukmin, kamilul iman. Imannya preman dengan imannya penghafal Al-Qur'an yang taat, yang bertakwa sama. Gimana bisa disamakan? Ya kan? Bahkan mereka samakan dengan imannya Abu Bakar, imannya Umar. Kenapa ini? Nah, ini terlalu berlebihan dalam menggunakan rasa harap dalam ibadah kepada Allah. Ya kan? Kemudian siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, dengan rasa khauf, maka dia adalah haruri. Haruri itu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang saking berlebihannya mereka menggunakan rasa khauf dalam beribadah sampai mereka mengkafirkan semua maksiat, pelaku maksiat, kafir semuanya. Ngerokok kafir, ya kan? Judi kafir, ya kan? Otomatis itu. Durhaka kepada orang tua otomatis kafir. Nah, ini menurut khawarij itu seperti itu. Dan uniknya mereka kalau sudah kafir, halal darahnya. Ya, boleh disembelih, boleh diperangi ini. Inauzubillah min dzalik. Nah, ini sikap ekstrim ini muncul karena apa? Menitik beratkan rasa khauf. Rasa takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka tengah-tengah, mereka seimbang dalam rasa cintanya kepada Allah, seimbang dalam rasa harapnya dan juga seimbang dalam khaufnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ini ahlu sunnah, inilah orang yang bertauhid seperti itu. Para pemirsa Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas tentang masih kaitannya dengan ibadah yang menjadi konten dakwahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita akan bicara tentang syarat diterimanya ibadah. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu mengajak manusia untuk beribadah, tapi tidak semua ibadah yang mereka jadikan bahan dakwah adalah ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Karena di realnya ya banyak kegiatan-kegiatan yang dianggap ibadah, tapi ternyata tidak ibadah, bukan ibadah yang benar. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memiliki syarat yang disimpulkan dari Quran dan Sunnah, dari banyak dalil ya, tentang kriteria ibadah yang benar. Kriteria ibadah ataupun syarat ibadah itu. Apa syarat ibadah itu? Ada dua macam, ada dua syarat, ada dua kriteria. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah atau diistilahkan dengan mutaba'ah. Inilah dua syarat diterimanya ibadah atau dua syarat agar ibadah itu disebut sebagai ibadah yang benar. Ikhlas artinya dia bebas dari segala macam syirik. Dia berlepas diri dari segala macam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar berupa mempersembahkan ibadah kepada selain Allah secara utuh, ya kan? Syirik kecil seperti riya, ujub dan lain sebagainya dalam ibadahnya. Yang kedua ittiba sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua syarat ini terkandung dalam syahadat yang diucapkan oleh setiap orang yang mau masuk Islam, yang diyakini oleh setiap Muslim, yang menjadi prinsip hidupnya, yang menjadi prinsip utama dalam hidupnya, rukun Islam yang pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah ini menunjukkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini terkandung di dalam kalimat ini ikhlas. Memurnikan ibadah 100% itu hanya untuk Allah. Dari ibadah yang paling pokok yaitu tauhid sampai cabang-cabangnya ya, rukun Islam dan ibadah-ibadah yang sunnah, segala-segala kegiatan ibadah ikhlas. Ya, untuk bisa diterima oleh Allah yang pertama adalah ikhlas. Nah, ini terkandung dalam asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua yaitu mutaba'ah atau sesuai dengan ajaran Rasulullah terkandung dalam wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Karena konsekuensi kita bersaksi, kita berikrar meyakini Muhammad itu sebagai utusan Allah adalah kita beribadah kepada Allah dengan ajaran, dengan cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ternyata ibadah sesuai tuntunan ini prinsip. Itulah tafsiran dari syahadat kita. Ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, tuntunan, itu ternyata bukan prinsip yang main-main, bukan suatu hal yang cabang. Tapi itu pokok, itulah ekspresi daripada ikrar syahadat kita. Kalau kita meyakini Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita percaya manusia yang paling tahu apa yang Allah senangi, apa yang Allah cintai adalah Muhammad SAW. Apakah ada di dunia ini manusia yang paling tahu apa yang Allah cintai, apa yang Allah senangi daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka kita cukupkan dalam beribadah itu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi hidup itu simpel sebenarnya. Semuanya sudah ada aturan, sudah ada panduan. Tidak usah berekspresi, tidak usah berkreasi, mencari panduan-panduan yang lain dalam kita beribadah kepada Allah. Ya, ibadah-ibadah yang dituntunkan Nabi saja, mungkin hidup kita ini gak cukup untuk mengamalkan semuanya. Ada zikir-zikir begitu banyak, doa yang kita belum bisa amalkan. Mungkin sebagian di antara kita ada yang sholatnya belum hafal satu doa sholatnya. Ya kan? Doa ketika ruku, bermacam-macam doa. Doa ketika i'tidal, ada bermacam-macam doa. Ya. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu baru satu gerakan sholat. Belum yang lain, ya kan, doa makan, doa setelah makan. Bismillah, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin. Ya, doa sebelum tidur. Banyak sekali doa sebelum tidur itu. Hampir seperti doa setelah sholat. Dzikir setelah sholat. Banyak sekali doa sebelum tidur. Ada ayat kursi, ya kan, ada mu'awwidzatain, qul a'udzu binnas, al-falaq, an-nas, apa namanya, al-ikhlas, seterusnya. Kemudian doa ketika ada angin kencang, doa ketika melihat buah sudah matang, pohon sudah berbuah, itu ada doa-doanya. Itu baru ibadah berupa ibadah lisan saja, masih satu macam ibadah. Belum ibadah hati kita, gimana coba? Apakah khauf kita sudah sempurna kepada Allah? Apakah sudah sempurna kita merasa diawasi oleh Allah? Belum. Kita belum sempurna. Ikhlas kita apakah sudah sempurna? Belum sempurna. Kok sudah sibuk cari ibadah-ibadah yang lain? Ini PR ibadah yang sesuai tuntunan aja masih banyak. Yang sudah kita lakukan pun belum sempurna. Dan masih banyak yang belum bisa kita lakukan. Ini ibadah hati, ibadah anggota badan banyak. Ada sholat duha. Kenapa kita cari sholat? Kenapa kita sibuk dengan sholat-sholat yang tidak ada tuntunannya? Wiridan-wiridan yang ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, kita berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Masih banyak PR ibadah yang sudah ditentukan tuntunannya, diperintahkan Allah Rasulnya jelas-jelas, belum bisa maksimal kita amalkan, bahkan belum kita amalkan, sudah cari-cari ibadah lain. Ya. Maka yang seperti ini bertentangan dengan apa? Ikrar syahadat kita. Itu enggak main-main makanya. Makanya Nabi itu selalu mengulang-ulang tentang bid'ah itu, bahaya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap khutbah beliau selalu mengatakan seperti itu. Jadi ini jangan dikira ini ucapan orang-orang yang baru datang kemarin sore, bukan. Ucapan kullu bid'atin dhalalah ini adalah ucapannya Nabi setiap beliau mau khutbah itu. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa inna kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap ibadah-ibadah baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu kesesatan. Dan segala kesesatan itu ujungnya neraka. Ya, jangan sampai kita melakukan aktivitas yang kita anggap ibadah, ternyata na'udzubillah ujung-ujungnya neraka. Kok bisa kayak gitu? Bisa. Ya, jangan sampai kita yang kita sangka ibadah, ternyata malah dosa besar. Ujungnya neraka, na'udzubillah. Kenapa? Tidak sesuai tuntunan Nabi SAW. Sudah rugi pikiran, sudah rugi harta, sudah rugi waktu, tenaga. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, amilatun nasibah taslana ranhamiyah. Mereka itu bercapai-capai ibadah, tapi mereka masuk neraka. Ada yang kayak gitu ternyata. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan Nabi sudah memperingatkan ini. Di dalam hadis yang lain juga beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai tuntunan kami, maka tertolak. Ditolak oleh Allah. Ya, maka hati-hati kita dalam beribadah. Jadi kalau beribadah itu dipastikan dalilnya jelas. Dipastikan ada dalilnya. Kalau sudah ketemu dalilnya, dipastikan dalilnya itu valid atau sahih. Nah, ini harus dipastikan ini. Kalau sudah dalilnya itu valid atau sahih, dipastikan dalil itu tepat untuk mendalil ibadah itu. Oh, cocok, sinkron. Jadi sebelum kita, kalau kita menemukan ibadah-ibadah kok tanpa asing, maka yang kita lakukan apa? Pertama, tanya mana dalilnya. Gak usah malu-malu, mana dalilnya? Ya, orang kita kalau ditilang polisi saja, mana SIM-nya? Ya, mana STNK-nya? Ya. Ya kan? Ya, jadi ditanya mana dalilnya. Kalau udah ketemu dalilnya, ini sahih nggak dalilnya? Kalau udah sahih, ini benar nggak dalil ini ditempatkan di ibadah ini benar nggak, sinkron nggak? Kan kadang kita sudah nemu dalilnya sahih, masya Allah. Tapi dalam menempatkan, mensinkronkannya dengan suatu ibadah itu nggak tepat. Contohnya apa? Contohnya dalil-dalil yang bicara tentang silaturahmi, ya kan? Ada hadis yang mengatakan bahwasanya dengan memperbanyak silaturahmi akan memperpanjang umur, memudahkan rezeki, ya kan? Kemudian juga Nabi ketika baru masuk Madinah, di antara pesan yang pertama beliau sampaikan, wasilil arham, ya, sambunglah silaturahmi. Dalilnya sahih. Kemudian dalil ini kita pakai untuk dalil pacaran, silaturahmi, kan pacaran, menyambung silaturahmi. Tepat enggak ini? Enggak tepat. Nah, nanti pacaran dianggap ibadah, ya. Apa? Ada dalilnya. Enggak tepat. Maka harus dalam menempatkan dalil juga harus tepat. Nah, tiga ini kita bisa jadiin filter, ya. Dalam kita mengecek suatu ibadah itu benar atau enggak, ya. Karena kalau hukum asal ibadah itu haram. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang membolehkan, yang memerintahkan. Nah, ini kaidah yang disepakati seluruh ulama. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi hukum asal kita sholat itu haram. Hukum asal kita puasa itu haram, enggak boleh kita beribadah dengan puasa, beribadah dengan sholat, beribadah dengan zikir sampai ada dalil yang memerintahkan. Dan ada dalil yang memerintahkan baru oh boleh sholat, oh boleh puasa. Kalau enggak ada kita enggak akan melakukan. Makanya kalau dalam masalah ibadah, boleh kita tanya mana dalilnya, jangan marah. Ustadz yang jujur dalam berdakwah kepada Allah, ketika ditanya mana dalilnya, senang dia. Mana dalilnya? Dia senang punya murid, ya. Dia punya murid yang punya semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Punya murid yang cerdas, yang kritis. Mana dalilnya? Ya. Jangan kok malah ditanya mana dalilnya, malah marah-marah, mencak-mencak. Wong kita itu berdakwah itu untuk mengajak orang itu mengenal Allah, bukan mengenal diri kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalan hidupku, aku ajak masyarakat untuk ad'u ila Allah, menyembah Allah, mengenal Allah. Kita berdakwah itu untuk Allah, bukan untuk diri kita. Ya. Jadi hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalilnya. Ya, mana dalilnya? Kalau enggak ada ya itu berarti kita enggak usah amalin, udah tinggalin aja. Capek-capek nanti. Malah cuma dapat capek, tasla, naron, hamiyah malah dapat neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka harus selektif nih, dalam masalah ibadahnya harus selektif. Ustaz, berarti kalau gitu segala hal yang baru itu bid'ah dong. Ya, kullu bid'at, kullu muhdatsatin bid'ah fid dini bid'ah. Itu hadisnya kayak gitu kan. Segala yang baru itu bid'ah. Nah, ini orang kayak gini, dia lupa di dalam kalimat hadis itu kullu muhdatsatin fid din. Nah, mohon ini. Fid din-nya dikasih garis tebal. Segala perkara baru yang berkaitan dengan agama. Ya. Jadi enggak benar. Seorang diingatkan tentang bahayanya bid'ah. Bid'ah itu bertentangan dengan prinsip syahadat kita. Jadi isi syahadat kita itu berbeda sesuai tuntunan. Diingatkan tentang bahaya bid'ah, kemudian dia mengelak. Loh, mohon maaf Pak, kacamata Anda bid'ah. Apalagi kacamatanya bisa hitam putih gitu. Bisa hitam, bisa bening. Oh, mohon maaf, HP Anda juga bid'ah, Bapak. Mohon maaf, speaker ini juga bid'ah, semuanya bid'ah itu. Mendingan Anda pakai onta kemudian pakai ya pakai pakaian orang-orang jahiliyah dulu zaman dulu. Nah, ini nggak benar, ya kan? Ini nggak benar. Dia salah paham tentang bid'ah. Bid'ah itu katanya muhdatsat, perkara baru fiddin, dalam masalah agama. Ya, ada orang misalnya buat sholat 6. Ada 5 sholat, buat sholat ke 6. Saya saking semangatnya. Kok saya merasa kayak banyak waktu luang nih masa pandemi ini. Di rumah aja. Udah deh, daripada 5 sholat kayaknya kurang deh. Karena tambah 6 sholat. Ya. 6 sholat waktu wajib. Nah, ini namanya bid'ah ini dalam masalah agama. Ya kan? Ini bid'ah. Maka kita harus berhati-hati ini ya. Segala hal yang baru dalam agama ini, maka kita tinggalkan. Ya, kita berusaha beragama ini dengan agama Islam yang murni. Agama Islam yang sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Yang dua syarat ibadah yang enggak bisa ditawar. Ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Sesuai tuntunan Nabi SAW. Kalau dalam diri seseorang ketika beribadah hanya ada satu saja yang terpenuhi, maka ditolak. Misalnya ikhlas ya. Orang ibadahnya begitu ikhlas, luar biasa ikhlas. Tapi enggak sesuai tuntunan. Dia misalnya sholat maghrib nanti, saya mau sholat maghrib 5 rakaat. Ya. Saking ikhlasnya dia, sholat maghribnya 5 rakaat. Semangat ya. Saya takut mati Ustaz. Amalan saya sedikit. Mereka yang 3 rakaat, 3 rakaat itu kan amalannya udah banyak. Saya baru taubatnya belum lama. Udah ada, saya mau tambah. Dah. Maghrib saya 5 rakaat. Kira-kira bisa dianggap sholat maghrib gak itu? Gak bisa. Ya kan? Gak bisa dianggap sholat maghrib. Dianggap sholat malam juga gak bisa, nanggung. Nah, sholat malam setelah sholat isya. Ya kan? Dianggap sholat malam nanggung, di sholat maghrib juga enggak. Ya kan? Ya. Gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu. Ya. Kenapa? Walaupun ikhlas, karena gak sesuai tuntunan. Orang yang ibadahnya begitu semangat menjalankan sunnah sesuai tuntunan Nabi SAW, tapi gak ada ikhlas, apakah diterima oleh Allah? Tidak diterima. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang-orang munafik yang bersama Nabi SAW itu juga beribadahnya sesuai tuntunan Nabi. Gak mungkin di zaman Nabi sampai ada bid'ah itu, gak tahlilan. Gak mungkin ada tahlilan zaman Nabi, gak ada yang berani buat tahlilan. Gak mungkin ada bid'ah di zaman Nabi itu. Kalau ada bid'ah langsung lebur ketika itu juga. Ya. Mereka beribadah sesuai tuntunan. Tapi yang gak ada apa? Ikhlas yang gak ada. Maka ditolak. Nah, jadi ini dua syarat ini, syarat yang tidak bisa ditawar dalam ibadah. Ya, ikhlas, ya kemudian mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Selain dalil yang menunjukkan dua syarat ini adalah kalimat syahadat, ada juga dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan ini, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112, Allah mengatakan, Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Bala man aslama wajahu, siapa yang menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah, inilah ikhlas. Nah, itulah makna ikhlas di situ. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, itulah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Karena sesuatu kebaikan itu tidak bisa disebut baik kalau tidak sesuai prosedur. Dan prosedur kita dalam ibadah adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya di surga nanti, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebaikan, falyamal amalan salihah, dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam kegiatan ibadahnya. Maka falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, inilah isyarat mutaba'ah, ya, mengikuti tuntunan Nabi. Karena sesuatu amalan tidak akan disebut amal soleh kecuali sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang paling tahu tentang amal yang soleh mana yang enggak mana itu Rasulullah. Bukan anggapan manusia, anggapan kita, bukan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah isyarat apa? Ikhlas. Jadi ayat-ayat tadi berbicara tentang dua pilar ibadah. dua kriteria ibadah yang tidak bisa ditawar. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu murni jiplak. Ibadah itu hanya mencontoh saja. Mencontoh hamba yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling saleh di hadapan Allah, yang paling wali di hadapan Allah, itu Muhammad SAW. Itu saja ibadah itu. Dan sudah sempurna Islam ini. Tidak perlu disempurnakan dengan hal-hal yang baru. Kita tinggal mengamalkan saja. Sudah finish. Finishnya Islam ketika turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, telah aku sempurnakan bagimu nikmatku dan aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Sudah sempurna, sudah selesai. Tidak perlu diadendum lagi. Diperbaiki. Enggak. Islam ini yang membuat adalah Tuhan semesta alam. Ya. Yang mengetahui, yang ilmunya itu mencakup sesuatu yang lampau, yang belum terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, gimana kalau itu terjadi. Ilmu Allah Maha Sempurna. Jadi kalau ilmu manusia kan baru tahu apa, kalau sudah terjadi baru tahu. Allah Maha Sempurna ilmunya. Sehingga ajaran Islam ini memang diatur oleh Allah sesuai dengan segala zaman, segala tempat. Tidak perlu diadendum, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu. Sudah finish ya. Maka cukup kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya. Ikutilah ajaran Rasulullah, jangan kalian buat perkara-perkara baru dalam agama ini, dalam ibadah. Faqad kufitum, niscaya itu sudah cukup bagi kalian, sudah cukup. Itu sudah membahagiakan kalian, itu sudah menenangkan hati kalian. Itu sudah menjadikan kalian merasakan lezatnya iman, itu sudah cukup. Ya. Jadi ibadah itu hanya mencontoh. Ibadah itu bukan anggapan baik. Bukan anggapan baik. Bukan hanya berdasarkan anggapan baik saja. Karena ada syubhat yang menyebar di masyarakat ketika mereka melakukan ibadah dengan ibadah yang tidak sesuai tuntunan. Mereka menggunakan ucapan seorang sahabat, kalau salah Ibnu Mas'ud ya, yang pernah mengatakan, "Ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan, wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un." Segala yang dipandang baik oleh seorang muslim itu baik, maka di mata Allah baik. Segala yang dipandang oleh seorang muslim itu buruk, maka di mata Allah itu buruk. Ya. Ini ucapan sahabat. Dan ini sebenarnya benar ucapan ini, tapi salah penggunaan. Hadis aja yang valid salah menggunakan bisa jadi salah kaprah ya, salah. Apalagi perkataan sahabat ini salah menggunakan. Ya kan? Ucapan tadi itu di apa namanya, yang dimaksud Ibnu Mas'ud itu adalah dalam masalah ijma, kesepakatan ulama. Ya, kalau ulama sudah sepakat maka itu baik di mata Allah SWT. Kalau mereka sepakat itu buruk maka buruk di sisi Allah. Itu berkaitan dengan masalah ijma, dan ijma itu dalil. Ya, ijma itu dalil. Ya, Nabi mengatakan la tajtami'u ummati 'ala khata. Umatku tidak akan bersepakat di atas keburukan. Kalau sudah ulama sepakat, itu sudah maksum pasti benar itu 100%. Nah, kalau ini kan ungkapan ini dipakai bukan dalam lingkup ijma, tapi personal, kiai satu, kiai dua, ustaz satu, ustaz dua. Ya kan? Bukan suatu permasalahan ijma, masalah yang berbeda-beda, orang yang berbeda, bukan suatu kesepakatan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga yang lahir bukan ijma tapi bid'ah malahan. Ya, jadi penggunaan ungkapan tadi sebagai dalil ibadah yang baru itu boleh, ya kan, itu tidak benar. Yang berdasarkan anggapan baik itu berarti boleh. Masyarakat ini sebenarnya bid'ah mungkaroh, tapi kok darulah masyarakat sudah gimana ya mau bilang bid'ah. Kalau masyarakat sudah biasa dengan tradisi ini, nggak bisa yang namanya agama kok ditawar menawar dengan seperti itu, nggak bisa ya. Ibadahnya sudah sempurna, Islamnya sudah sempurna, ya kan. Jadi penggunaan istilah tadi tidak benar ya, sebagai dalil bolehnya berkreasi dalam masalah ibadah ini tidak benar ya. Ibadah itu cukup dengan sabda Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan ibadah yang tidak sesuai tuntunan kami tertolak, gitu ya. Baik, demikian saja yang kita bisa kami sampaikan. Alhamdulillah materi prinsip dakwah sunnah yang ketiga sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan kepada materi berikutnya yang keempat ya, yaitu tentang ahlu sunnah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.